Nah, berikutnya hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Ada tiga jenis atau ada tiga hukum mim sukun. Idgham, ikhfa dan izhar. Idgham, ikhfa dan izhar. Nah. Mim sukun diidghamkan ke dalam huruf yang sama yaitu mim. Mim bila bertemu dengan mim maka diidghamkan. Nah. Dengan sempurna, idgham sempurna. Nah. Contohnya wa amanahum min khaufin. Maka dimasukkan. Sempurnakan gunnah. Wa amanahum min khaufin. Baik, coba. Wa amanahum min khaufin. Nah. Contohnya lagi. Anhum ma kanu. Ta'tihim min. Wa ma bikum min. Antum mudahinuna. Nah, tanda bacaan idgham mim adalah tasydid pada mim yang kedua. Sarabiluhum min qadiranin. Qatiranin. Ulangi. Sarabiluhum. Nah. Qafnya panjang atau pendek? Pendek. Qati. Qatiran. Wama ta'tihim min ayatin. Lahum min jahannama mihadun. Lahum min jahannama mihadun. Nah. Contoh berikutnya pada halaman 88. Contoh yang terakhir sebelum masuk pembahasan ikhfa syafawi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Ulangi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Mim bertemu dengan mim, dibaca dengan idgham. Hukum yang kedua ikhfa. Naam. Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka mimnya bertambah panjang gunnahnya. Yang awalnya amaddakum menjadi apa? Amaddakum. Nah, dipanjangkan gunnahnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan samar, yaitu memanjangkan gunnah. Membaca mim tanpa tekanan bahkan diberi tambahan gunnah ya, ketika bertemu dengan ba. Amaddakum bima. Ya'tikum bihi. Ya'tikum bihi. Lahum bihi. Lahum bihi. Hum barizuna. Hum barizuna. Jadi bibir dalam mengucapkan mim bertemu tidak atas dan bawah? Nah, bertemu. Bertemu dan tidak menyisakan celah. Hum ya, namun tidak ditekan kuat. Sehingga gunnahnya juga menjadi lebih panjang, menjadi gunnah yang sempurna. Nah. Kita ambil dua baris ya. Dua baris yang terakhir. Wa min ayatihi manamukum billaili. Wa min ayatihi manamukum billaili. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. نعم. أمدكم بأنعام وبنين طيب طيب itulah contoh apa bacaan ikhfa syafawi ya, ikhfa mim sukun bertemu dengan ba. Tanda ikhfa syafawi apa? Dicabutnya simbol sukun ya, dan tidak adanya tasydid ya pada huruf ba.